Jaga polisi pun nongso. Gue di majan. Dura pemasak etak. balik kerja sering langkah main emboke lengak lengak kayak ini ya.